الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله فلنجدكن كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada yang kelima dari syirkun nasghar, yaitu ucapan lau, seandainya dalam sebagian keadaan, tidak semuanya, tapi dalam sebagian keadaan itu termasuk syirkun nasghar. Nah, sebenarnya kewajiban seorang muslim ketika tertimpa musibah adalah at-taslim lil qadar, pasrah terhadap takdir, was-sabri ala ma asaba al-insan, dan bersabar atas apa yang menimpa. Kemudian yang ketiga, amalul asbab al-jalibah lil khair wal-waqiyah min asy-syarr wal-makruh biduni talawwuh. Nah, melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan mencegah dari kejelekan dan hal yang tidak disukai dengan tanpa bergumam, tanpa mengeluh. Pasrah kepada takdir, bersabar, ya, dan melakukan usaha yang berguna. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan ini, wa qad dhamma Allahu alladhina qalu hadhihi al-kalimata 'inda al-musibah allati halat bil muslimina fi waq'ati Uhud. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela orang-orang yang mengatakan kalimat ini, yaitu kata lau, seandainya ketika kaum muslimin tertimpa musibah di perang Uhud. Dalam surat Ali Imran 154, Allah Azza wa Jalla katakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, kalau seandainya kita punya sebagian dari kekuasaan, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Kalau seandainya kita punya wewenang, tidak bisa membantah dan sebagainya, sehingga tidak pergi ke Uhud, tidak akan terbunuh seperti ini. Hadhi maqalatun qalaha ba'dul munafiqin yawma Uhudin lamma hasara 'alal muslimina ma hasara minal musibah. Ini perkataan diucapkan oleh sebagian orang munafikin di perang Uhud ketika terjadi apa yang terjadi, menimpa musibah kepada kaum muslimin, kekalahan, ya, bahkan Nabi terperosok ke dalam lubang, gigi Nabi SAW patah, banyak sahabat yang meninggal di perang itu. Nah, qaluha yu'aridhuna al-qadara wa ya'tibuna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina khurujahum ila al-adu. Mereka ucapkan kalimat itu dalam bentuk menentang, melawan takdir, dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kaum muslimin yang keluar dari kota Madinah untuk menghadang musuh. Faraddallahu alaihim biqaulihi, maka Allah azza wa jalla bantah dengan perkataannya pada ayat itu juga, qul law kuntum fi buyutikum لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Nah, katakanlah kalau seandainya kalian di rumah-rumah kalian, nisa juga akan tampak orang-orang yang telah dituliskan bagi mereka kematian, ila mabajihim, ke tempat tidur mereka, ke ranjang mereka, ke rumah mereka. Seandainya di rumah pun yang ditakdirkan mati, yang ditentukan mati juga akan mati. Ai hala qadarun muqaddarun minallah la budda ay yaqa wala yamna'a minhu wala yamna'u minhu at-taharruzu fil buyuti nam wattarahuf. Ya, ini adalah satu takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi dan tidak bisa dihalangi oleh kehati-hatian bersembunyi di rumah. Nah, silakan berguna yang seperti itu. Baik. Kemudian seseorang mengatakan wa qawlu law ba'da nuzulil musibati la yufidu illa at-tahassura wal huzna wa ila man nafsi wadh-dha'fi ma'a ta'thirihi 'ala al-aqidati min haythu annahu yuhi bi 'adami at-taslimi lil qadari. Maka perkataan law, seandainya, setelah tertimpa musibah, law mengungkapkan untuk masa lalu berkaitan dengan musibah yang menimpa. Itulah keadaan tidak bolehnya kita mengucapkan kata law. Ya. Untuk masa lalu ketika tertimpa musibah. Masa lalu bukan musibah, tidak apa-apa. Masa yang akan datang mengucapkan seandainya begini, nanti saya akan begini, tidak apa-apa. Nah, seperti dalam Haji Wada juga Nabi SAW mengatakan lawistadbartu min amri mastaqbaltu, lawistaqbaltu min amri mastadbartu. Kalau seandainya aku sudah melakukan sesuatu, aku tidak akan mundur. Lama suqtul hatiya, ya, aku tidak akan membawa binatang kurban. Nabi sudah terlanjur membawa unta dari Madinah. Namun di tengah perjalanan beliau mendapatkan wahyu bahwa yang paling baik itu adalah haji tamattu. Maka beliau perintahkan para sahabat untuk menjadikan haji mereka umrah, umrah duluan. Habis tawaf sa'i, habis sa'i memendekkan rambut. Namun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membawa binatang kurban dari Madinah, maka beliau tidak rubah, tetap beliau hajinya haji qiran. Nah, dan Nabi mengatakan lau, ya, seandainya. Nah, tidak mengapa. Baik. Jadi lau ba'da nuzulil musibah, kalimat lau, seandainya setelah turunnya musibah, la yufidu, tidak berguna, tidak berfaedah, tidak menunjukkan illa tahassur wal huznu, kecuali at-tahassur, merasa rugi, menyesal dan bersedih, wa ilamun nafsi, dan mencela diri, menjelekkan diri sendiri, wadh-dha'fi, menunjukkan kelemahan, ma ta'thirihi 'alal aqidah, di samping juga itu mempengaruhi akidah, min haitsu, dari sisi, annahu yuhi, bahwa dia mengisyaratkan, bi adami taslimi lil qadar, bahwa dia tidak menerima takdir. Ya, tidak menerima takdir yang ada. Inilah, ya, mahdzurnya, inilah hal yang dilarang dari kata lau, karena itu menunjukkan orang bersedih, menjelek-jelekkan diri, menunjukkan kelemahannya, ya, menunjukkan kelemahannya, di samping mengisyaratkan bahwa dia tidak menerima takdir, tidak bersabar. Makanya itu dilarang. نعم. ثم ذكر سبحانه عن هؤلاء المنافقين مقالة أخرى، فذلك في قوله تعالى. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dari mereka orang-orang munafikin kalimat lain yang mengucapkan, yang diucapkan dengan kata lau. Dalam surat Al-Imran 168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu lau ata'una ma qutilu. Ya, kalau seandainya mereka mereka adalah orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, waqa'adu dan duduk di Madinah, tidak pergi berjihad. Karena dalam perjalanan jihad, dalam jalan perang dari Madinah ke Uhud, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafikin, mempengaruhi orang-orang munafikin sehingga mereka kembali. Sebagian besar mereka kembali, bahkan dikatakan sepertiga pasukan, ya, kembali ke Madinah. Nah, ketika tertimpa musibah terjadi kekalahan itu, mereka mengatakan demikian. Yang duduk di Madinah tidak pergi jihad itu mengatakan, lau ata'una ma qutidu. Kalau mereka taat kepada kami, nurut mengikuti anjuran kami, maka mereka tidak akan terbunuh. Nah, wahadihi min maqalatil munafiqina yawma Uhud aydan. Ini juga termasuk perkataan orang-orang munafikin di perang Uhud. Wa yulwa anna Abdullah bin Ubay kana yu'aridu al-qadar wa yaqul law sami'u mashuratana 'alayhim bil qu'ud wa 'adam al-khuruj ma qutilu ma'a man qutil. Dan diriwayatkan, ya, dalam sebagian riwayat disebut bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul, dia dulu melawan takdir dan mengatakan, kalau seandainya mereka mendengar nasihat kami, masyuratana, nasihat kami untuk duduk saja, tidak usah keluar, tidak usah ikut pergi ke medan jihad, maka mereka tidak akan terbunuh bersama orang-orang yang terbunuh. Faraddallahu alaihim biqaulihi, maka Allah Azza wa Jalla bantah mereka dengan perkataan pada ayat itu juga 168 dari surat Ali Imran, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakan, fadra'u an anfusikum al maut, tahanlah, hindarkanlah dari kalian kematian kalau kalian jujur. Kalau memang seperti itu, kalau mati itu tidak akan menimpa orang yang tidak keluar dari rumahnya, kalau begitu tangkallah, tahanlah, hindarkanlah kematian dari diri kalian. Nyatanya mereka juga mati. Nah, ai idza kana al-qu'udu wa 'adamul khuruj yaslamu bihi syakhsu min al-qatl aw al-maut fa yanbaghi an la tamutu. Artinya apabila duduk di rumah dan tidak keluar berjihad akan menyelamatkan seseorang dari kematian atau pembunuhan, maka semestinya kalian tidak mati karena kalian tidak pernah ikut jihad. Wal mautu la budda an ya'ti ilaikum fi ayyi makan, dan kematian itu pasti datang kepada kalian di mana saja. Fadfa'u an anfusikum in kuntum shadiqina fi da'wakum, maka cegahlah kematian itu dari diri kalian apabila kalian jujur dalam pengakuan kalian, anna man ata'akum salima min al-qatli, bahwa yang taat kepada kalian akan terbebas dari kematian. Nah, jadi itu kalimat orang-orang munafikin. Lau. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lamma dzakara maqalata Ibnu Ubay hadhihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ketika beliau menyebutkan perkataan Abdullah bin Ubay ini, qala falamman khazala yawma Uhudin wa qala yada'u ra'yi wa ra'yahu wa ya'khudhu bi ra'yi as-sibyani aw kama qala in khazala ma'ahu khalqun katsirun kana katsirun minhum lam yunafiq qabla dhalik fa ulaika kanu muslimin wa kana ma'ahum imanun huwa ad-dhaw'u alladhi darada Allahu bihi al-mathal falamma matu qabla al-mihnati wan-nifaqi matu 'ala al-islam alladhi yusabuna 'alayhi wa lam yakunu min al-mu'minina haqqan alladhina imtahinu fathabatu 'ala al-iman ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. Nah, Syekhul Islam mengatakan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul in khazala, yani menyelinap mundur, ya, kembali pulang dan mengatakan yada'u ra'yi wa ra'yahu, dia meninggalkan pendapatku, tidak mengikuti usulanku, wa ra'yahu demikian juga pendapat dia, wa ya'khudhu bi ra'yi sibyan, namun dia mengambil pendapat anak kecil. Nah, au kama qala, nah, atau sebagaimana kalimat yang dia katakan, alhasil Nabi SAW tidak mengikuti pendapat dia untuk tinggal di Madinah saja. In khazala ma'ahu khalqun katsir, maka ikut pulang juga banyak orang bersama Abdullah bin Ubay. Kana katsirun minhum lam yunafiq. Nah, sebelum itu orang-orang tersebut tidaklah munafik. Fa ulaika kanu muslimin. Mereka itu adalah kaum muslimin. Kana ma'ahum iman, ada bersama mereka keimanan, yang itu merupakan cahaya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di awal surat Al-Baqarah. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Falamma matu qabla al-mihnati wan-nifaq, falau matu qabla al-mihnati wan-nifaq, kalau seandainya mereka mati sebelum adanya musibah dan sebelum munafik, matu alal Islam, mereka akan mati di atas dinul Islam, alladhi yuthabu nabi alaihi, yang mereka akan diberi balasan karenanya. Walam yakunu minal mu'minina haqqan, dan mereka tidak menjadi mukmin yang sebenarnya, alladzina mutahinu, yang mendapatkan cobaan kemudian kokoh di atas iman. Nah, dan juga mereka bukan dari munafik yang sebenarnya, yang murtad keluar dari iman dengan adanya cobaan. Nah, jadi kalau seandainya mereka mati sebelum itu, mereka lebih baik. Tapi mereka kemudian menjadi munafik mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ada itu juga ya, pengaruh besar dari orang jelek, ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian juga orang yang lemah mengikuti mereka dengan enam ucapan lau seandainya demikian, seandainya demikian, yang intinya karena takut mati. Asyahid minhu, ini itu dari nukil dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pada jilid 7 halaman 280-281. Nah, intinya adalah annallah jabi kalimati lau inda husuril masaibi min simatil munafiqin alladzina la yu'minuna bil qada'i wal qadar. Intinya adalah bahwa mengucapkan kata lau, seandainya, kalau, ya, jika, dan sejenisnya. Ya. Ketika terjadi musibah, ya, lau dan kemudian terjemahnya dalam semua bahasa, termasuk dalam bahasa Jawa, ya, nek, umpomo, ya, sama juga. Nah, ketika terjadi musibah, itu termasuk simatil munafiqin, tanda-tanda orang-orang munafik. Watak perilaku orang-orang munafik yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata lau, nah itu kebiasaan, tanda-tanda orang-orang munafik yang mereka tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu 'alal mu'mini al-ibti'ad 'an at-talaffuz bi hadhihi al-kalimati indama tusibuhu musibatun aw makruhun. Nah, maka kewajiban seorang mukmin adalah menjauhi dari mengucapkan kalimat seperti ini ketika terjadi musibah, cobaan atau hal-hal yang tidak disukai. Nah, jauhi kalimat seperti ini. Wa ya'dila ila al-alfadhit thayyibah allati fiha ar-ridha bima qaddara Allah was-sabr wal-ihtisab. Dan hendaknya seorang mukmin berpindah mengganti kalimat lau yang diucapkan oleh orang-orang munafik itu menjadi kalimat-kalimat yang baik yang menunjukkan ridha terhadap takdir Allah, yang menunjukkan kesabaran, yang menunjukkan harapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa. Nah. Wa hiya al-alfaz allati wajjaha ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawli. Lafaz-lafaz yang baik itu adalah di antaranya lafaz-lafaz yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya bima rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'minil dha'if. Ya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, namun pada setiap mereka ada kebaikan dengan keimanannya. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan Allah, jangan merasa lemah, tidak mampu. Nah, jangan merasa tidak bisa. Jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, dan apabila ada sesuatu yang menimpamu maka jangan engkau katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan kamu katakan kalau seandainya aku lakukan maka akan demikian dan demikian. Walakin qul, akan tapi katakanlah qadarullahi wa ma syaa'a fa'al. Naam, ya. Qadarullahi atau qadarullahu wa ma syaa'a fa'al. Qadarullah, kalau qadarullah ini berarti khabar, ya. Qadarullah ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa'a fa'al, apa yang Allah kehendaki maka yang akan terjadi, akan dilakukan. Atau qadarallahu, Allah telah menentukan hal ini dan apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Nah, fa inna law taftahu amalas syaitan, karena law berandai-andai dalam musibah itu akan membuka pintu syaitan atau perbuatan syaitan. Nah, ini ya mengatakan qadarullahi wa ma syaa fa'al atau qadarullahu wa ma syaa fa'al. Kembalikan itu, ini sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kita beriman kepada takdir, pasrah dan akhirnya ridha dan bersabar dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ihtisab mengharapkan pahala dan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, ya, ketika terjadi musibah, nah, berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Atau diawali dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang indah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita ucapkan saat tertimpa musibah, saat terjadi musibah. Bukan berandai-andai, dan itu tidak akan berguna. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terjadi. Sebagian ulama mengatakan, ya, al-hadar la yunji minal qadar. Al-hadar la yunji minal qadar. Nah, kehati-hatian itu tidak akan menyelamatkan dari takdir. Meskipun sudah berhati-hati, kalau sudah ditentukan terjadi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tetap kita harus berusaha. Nah, ya. Maka ketika terjadi, kita harus yakini itulah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terima, kita pasrah. Kita bersabar menghadapinya. Bahkan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin tidaklah tertimpa musibah kecuali itu menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Ada satu duri yang menancap pada diri kita, tidak terkena duri atau yang lebih kecil darinya, itu adalah kafarah bagi dosa-dosa kita. Baik. Faqad wajjaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila fi'lil asbab allati tanfa'ul 'abda fi dunyahi wa akhiratihi mimma syara'ahu Allah ta'ala li 'ibadihi min al-asbabil wajibati wal mustahabbati wal mubahati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah arahkan untuk kita lakukan usaha-usaha, asbab, sebab-sebab yang berguna bagi seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Yani ihris ala ma yanfa'u. Nasihat Nabi SAW, semangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta pertolongan Allah. Maka mengawali kebaikan dengan bismillah. Ya, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah itu ibadah. Melakukan apa yang berguna, melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wassalam, melaksanakan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bermanfaat di dunia dan akhirat. Dari apa yang Allah syariatkan bagi hambanya, dari sebab-sebab baik yang wajib, sunnah maupun yang mubah. Wa yakunul 'abdu bi hali fi'lihi as-sababa musta'inan billah liyatimma lahu sababuhu wa yanfa'uhu. Dan ketika dia melakukan usaha itu, seorang hamba beristianah, meminta pertolongan Allah. Nah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal jam'i baina fi'lil asbabin nafi'ah liyatimma lahu sababu, agar sempurna usahanya dan berguna untuknya. Li'anna Allah taala huwal ladzi khalaqa as-sababa wal musabbab, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan usaha dan yang menentukan akibat serta hasilnya. Wal jam'u baina fi'lil asbabin nafi'ati وهو ضد الحرص على ما ينفع. Juga mengumpulkan di antara sebab-sebab yang berguna. Ya, melakukan berbagai sebab yang berguna. Wa huwa al-hirsu, wa huwa dhiddul hirsi ala ma yanfa, fa idza harisa ala ma yanfa badal al-asbab thumma waqa'a khilafu ma arada aw asaba ma qara ma karihahu fala yaqul law anni. Baik. Juga ya, wal jam'i baina fi'il asbabin nafi'ah, mengumpulkan di antara melakukan sebab-sebab yang berguna. Wa huwa al-hirsu ala ma yanfa, mestinya kalau diddul hirsi lawan daripada semangat. Begitu tulisan. Apa itu? Wal jam'u baina an-nafi'ah. Baik, panjang berarti satu baris. Ya. Coba ya. Enggak apa-apa lah. Wajamu baina fi'li sabab wa tawakkul 'ala Allah tauhidun. Thumma naha 'anil 'ajzi wa huwa tarku fi'li al-asbab an-nafi'ah. Ya. Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Nah. Kemudian Allah melarang dari al-ajz wala ta'jaz. Apa tadi? Al-jamu baina fi'il asbab wa tawakkul an-nafi' wa tawakkul huwa tauhid. Melakukan usaha yang bermanfaat dan bertawakal kepada Allah, yaitu wasta'in billah, ihris 'ala ma yanfa'u wa wasta'in billah, itu adalah tauhid. Kemudian Allah melarang al-ajz. Melarang dari Rasulullah SAW, melarang dari ta'jaz tadi, wala ta'jaz, jangan merasa lemah, wa huwa dhiddul hirs. Ya, itu adalah lawan daripada semangat. Ya, itu orang semangat. Semangat karena ada harapan. Insyaallah bisa. Tapi kalau sudah, wah ora iso iki. Kan begitu sudah, enggak kuat, enggak bisa, enggak berguna, maka dia akan kendor. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Nah, ya, ajiz lawan daripada al-hirs ala ma yanfa'u. Merasa tidak mampu berarti itu kebalikan daripada semangat untuk melakukan yang berguna. Fa idza harisa ala ma yanfa'u wa badala sabab, apabila kemudian dia, ya, dia telah melakukan apa yang berguna, telah mengerahkan semua usaha, thumma waqa'a khilafu ma arad, kemudian terjadi tidak sebagaimana yang diinginkan, au asabahu ma karihah, nah kemudian ya dia tertimpa atau tertimpa apa yang dia tidak suka, fala yaqul, tidak boleh dia mengatakan kalau seandainya aku lakukan yang ini maka akan demikian-demikian akibatnya. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya. Ditangkap polisi karena tidak bawa SIM, karena melewati satu jalan. Mengatakan, nek mau lewat kono lah ora. Ya. Sama aja sudah. Tidak boleh seperti itu. Ya. Nah. Kalau tadi lewat sana, lewat jalan lain, ya, enggak akan terjadi ini. Tidak bisa demikian. Ya. Nah. Tidak boleh mengucapkan kalimat itu. Karena apa? Li'anna hadhil kalimata la tujdi syai'a. Karena kalimat ini tidak berguna sedikit pun. Sudah terjadi. Ya. Sudah ditangkap polisi, mau mundur. Gak bisa. Nanti lewat sana, di gang sana juga sama aja. Polisinya juga pinter. Ya. Seperti dulu di selatan, apa timur desa dulu sering ada. Ya, sering ada cegatan. Tapi akhirnya lama sekali tidak ada. Nah. Ya, sama aja sudah. Tidak berguna kalimat itu. Wa innama taftahu amala syaitan. Itu hanya membuka pintu setan, amalan setan. Wa tab'athu 'ala ta'assufi wa laumil qadar. Dan mendorong orang untuk apa? Bersedih. Ya. Menyesali yang sudah terjadi, wa laumil qadar, dan akhirnya menjela takdir. Wadzalika yunafis sabra war ridha. Itu bertolak belakang dengan kesabaran dan ridha. Wasabr wajibun, sementara kesabaran terhadap musibah itu adalah satu kewajiban, harus sabar. Waliman bil qadari fardun, iman kepada takdir juga suatu kewajiban, rukun iman. Nah, maka ya tidak boleh demikian. Ketika terjadi musibah, tertimpa musibah, berandai-andai. Kalau demikian, ini saya akan demikian. Tidak berguna, bahkan menunjukkan tidak sabar, bahkan menunjukkan tidak percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tsumma arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-lafdhin nafi'i al-mutadammin lil-iman bil qadar. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam bimbing umatnya menuju lafaz yang berguna, yang mengandung ikrar keimanan terhadap takdir. Wa huwa ayyaqul, yaitu dia mengatakan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Naam. Qadarullah, sudah ini adalah keputusan Allah, takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, Allah akan lakukan. Naam. Ya. Dalam hadis Ibnu Umar, "Alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Apa yang tidak ditakdirkan menimpa kamu juga tidak akan menimpamu. Nah. Ya. Apa yang menimpa kita tidak akan meleset. Seandainya ada mangga yang jatuh ditakdirkan kena kepala seseorang, enggak akan meleset. Ya, tidak akan meleset, tepat jatuh. Nah, ya, tepat jatuh mengenai dia, apakah mengenai kepalanya atau pundaknya atau kakinya. Sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadinya orang lain lewat ya belum jatuh mangga itu, tapi begitu orang itu jatuh, lewat. Ya, karena memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga demikian. Ya. Ya. Pasti terjadi. Nah. Ya, ada diceritakan dari seorang yang thiqah, diceritakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ada seorang anak membawa ibunya haji dari Riyadh ke Mekah. Nah, kemudian ya Allah mentakdirkan dia ketinggalan rombongan. Ketinggalan rombongan, padahal ini pakai mobil sendiri-sendiri. Dia dengan ibunya. Padahal dia tidak tahu jalan. Maka dia tersesat. Sepi sampai jauh. Alhamdulillah ketemu orang. Ketika ketemu orang, ya di tengah padang pasir itu ketemu kampung, ya. Dia bertanya, kemana jalan ke Riyadh? Nah, mereka jawab, waduh, jauh sekali, kamu tersesat jauh sekali, jalan ke Riyadh bukan ke sini, jauh sekali. Nah, Dan ya ketika mereka lihat ibunya ternyata sudah istirahat dulu saja di sini. Begitu diturunkan dari mobil, ibunya mati. Ya, ibunya tadi sakit, ya, sehingga sampai menyebabkan dirawat dulu di Mekah dan sebagainya, sampai ketinggalan rombongan tadi, ternyata ditakdirkan mati di tempat yang jauh gitu. Ya, mati di tempat yang jauh. Memang demikian ya, itu namanya takdir. Kita pun juga tidak tahu. Ya. Nah, mamata di nafsun mada taksibu hodan, mamata di nafsun bi ayyi ardin tamun. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan besok. Kita juga tidak tahu di mana kita meninggal. Ya, di mana kita meninggal. Nah, santri mu'alimin sini dulu pas zaman Ambon itu ada yang meninggal di hutan sana. Ya, ternyata tempat matinya di hutan di Ambon sana. Ya. Nah, padahal dia orang Seragen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Nah, ya, temannya apa namanya? Zaid, Muhammad, Tuljabar dan sebagainya. Ya. Memang demikian, ya. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah wa ma syaa fa'al, karena ma qadarahu Allah la budda an yakun, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Wal wajibu at-taslimu lil maqdur. Kewajiban kita adalah pasrah terhadap takdir. Wa ma syaa Allah fa'al, apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Li'anna af'alahu la tasjuru illa an hikmatin, karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala nam itu muncul, ya, tidaklah muncul, tidaklah terjadi, tidaklah Allah melakukan kecuali muncul dari hikmah. Karena Allah Al-Hakim, Allah Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Bijaksana, apa yang Allah lakukan itu semuanya adalah dari kebijaksanaan Allah. Maka itu harus kita terima, kita yakini itu adalah yang terbaik untuk kita. Baik, sudah seru? Sudah seru belum? Hah? Sudah, berapa menit? 8 menit. Baik, sedikit lagi perkataan Ibnu Qayyim di sini. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, fa in fatahu ma lam yuqaddar alayhi falahu halatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu mengatakan, apabila fatahu ma lam yuqaddar alayhi, ya, terlewat darinya apa yang tidak ditakdirkan untuknya, falahu halatan, maka manusia itu memiliki dua keadaan. Halatu ajzin, keadaan yang pertama adalah ajz, merasa lemah, tidak mampu, wahia amal syaitan, dan perasaan tidak mampu itu adalah usaha setan. Nah, fayulqihi al-ajzu ila law, maka akhirnya dia dibawa dari rasa tidak mampu itu untuk mengatakan kata lau. Wala fa'idata fi lau, dan tidak ada fa'idah dari kata lau. Bal hiya miftahul laumi, bahkan itu adalah kunci daripada celaan. Karena lau tinggal ditambah satu huruf laum, menjadi laum. Lau jadi tambah mim, lau terus mingkem, itu saja sudah laum. Ya tak? Nah, ini keadaan yang pertama, al-ajz. Walhalatu tsaniyah, keadaan yang kedua, an-nadharu ilal maqduri wa mulahadatihi. Nah, keadaan yang kedua, orang melihat kepada apa yang ditakdirkan, diperhatikan, apa yang ditakdirkan itu. Wa annahu law qaddira lahu lam yafuthu, kalau seandainya itu ditakdirkan untuknya maka tidak akan terlewat dari dia. Wa lam yaghlibhu alaihi ahadun, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Nah, fa arsyadahu yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma yanfa'u fi halaini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada apa yang berguna bagi seorang manusia dalam dua keadaan. Keadaan tidak mampu dan keadaan ya memperhatikan apa yang ditakdirkan tadi. Ha hala husuli matlubihi wa hala fawatihi. Ya, keadaan seandainya dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan keadaan dia hilang tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan, yaitu dengan tadi qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir dari Allah. Apa yang Allah kehendaki maka Allah azza wa jalla lakukan. Baik, ya. Kita cukup dulu sampai di sini. Allahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Syukran, astaghfirullah wa atubu ilaikum.